Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab. Dan di malam hari ini kita akan baca materi yang berikutnya, yaitu tentang jamak taksir. Jamak taksir. Pelajaran ketiga, jamak taksir, halaman 19. Sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa jamak itu ada tiga macam. Yang pertama disebut dengan jamak mudzakkar salim. Kemudian yang kedua jamak muannas salim. Dan yang ketiga adalah jamak taksir. Ini yang insya Allah akan kita pelajari pada malam hari ini. Kalau jamak mudzakkar salim maupun jamak muannas salim, kita sudah mempelajarinya. Jamak mudzakkar berarti itu untuk mudzakkar. Jamak muannas berarti itu untuk muannas. As-salim yang tidak mengalami perubahan bentuk mufradnya, tidak mengalami perubahan baik dengan penambahan huruf, pengurangan huruf, atau perubahan harakat. Kalau mengalami perubahan, baik itu perubahan dengan menambah huruf atau mengurangi huruf atau perubahan harakat, maka tidak disebut salim. Tidak disebut salim. Disebut dengan taksir. Disebut dengan taksir. Nah, ini yang akan kita belajar. Jamak taksir. Jamak yaitu untuk tiga atau lebih. Apakah ini khusus untuk mudzakkar atau muannas? Jamak taksir ini bisa digunakan untuk mudzakkar dan juga bisa digunakan untuk muannas. Bisa digunakan untuk mudzakkar dan bisa digunakan untuk yang muannas. At-taksir yaitu yang mengalami perubahan pada bentuk mufradnya. Taksir berarti lawan dari salim. Kalau salim itu selamat, tidak mengalami perubahan, taksir itu lawannya. Lawannya yaitu mengalami perubahan. Contoh. Contohnya disebutkan di sini rajulun, satu orang laki-laki. Ini bentuk mufradnya. Kemudian kita rubah menjadi jamak taksir. Rijalun, rijalun. Kalbun jadi kilabun. Hindun jadi hunudun. Mistaratun menjadi masatiru. Masatiru. Nah, kita perhatikan rajulun. Huruf pertama adalah ra berharakat fathah pada bentuk mufradnya. Ketika dirubah menjadi jamak taksir menjadi rijalun. Huruf pertama ra tapi harakatnya kasrah. Nah, ini sudah mengalami taksir. Kemudian huruf kedua jim pada bentuk mufrad berharakat dhammah, ketika dirubah menjadi jamak berubah menjadi fathah. Ini juga mengalami perubahan, disebut dengan taksir. Kemudian setelah jim pada bentuk mufrad adalah huruf lam, tapi ketika dijamakkan diberi tambahan alif. Ini juga disebut dengan taksir. Nah, mengalami perubahan. Mengalami perubahan. Nah, beda perbedaan berikutnya tentang jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim dengan jamak taksir. Kalau tadi perbedaannya, kalau jamak mudzakkar itu khusus untuk mudzakkar, jamak muannas itu khusus untuk muannas. Jamak taksir bisa untuk mudzakkar, bisa digunakan untuk muannas. Ini yang pertama. Kemudian salim itu selamat. Kalau taksir mengalami perubahan, perubahan harokat atau perubahan dengan menambah huruf atau mengurangi huruf. Ini perbedaan yang kedua. Kemudian perbedaan yang berikutnya ialah kalau jamak taksir, jamak muannas salim ataupun jamak mudzakkar salim itu tidak harus dihafal. Kita bisa menerapkan dengan kaidahnya. Kaidahnya gimana? Kalau jamak mudzakkar salim, rumusnya ialah dengan memberi tambahan huruf waw dan nun di belakangnya. Muslimun menjadi muslimuna, mu'minun mu'minuna, muhsinun muhsinuna. Ya. Kemudian jamak muannas salim itu juga tidak harus dihafal. Kalau kita enggak bisa menghafal, kita ingat saja kaidahnya. Apa kaidahnya? Diberi alif dan ta di akhirnya. Muslimatun menjadi muslimatun, mu'minatun menjadi mu'minatun. Nah, kalau untuk jamak taksir, kalau untuk jamak taksir itu harus dihafal. Harus dihafal. Kenapa? Karena kita tidak memiliki kaidahnya. Enggak ada kaidahnya. Enggak bisa dirubah begitu saja. Kitabun menjadi kitabuna misalkan, atau seenak kita menyebut kitabun misal. Harus dihafal. Ya, ini jamak taksir. Rajulun rijalun, kalbun kilabun, hindun hunudun, mistaratun masatiru. Ya, jadi jamak taksir itu khusus untuk dihafal. Khusus untuk dihafal, enggak ada kaidahnya. Tidak ada kaidahnya. Nah, dan yang sudah dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim, cukup dengan jamak mudzakkar salim. Dengan jamak mudzakkar salim. Nah, di sini disebutkan beberapa contoh. Jamak taksir. Kita baca contoh-contohnya. Talibun, talibani, tullabun. Tullabun. Tajirun, tajirani, tujarun. Pedagang. Waladun, waladani, awladun. Ibnun, ibnani, abnaun. Rajulun, rajulani, rijalun. Fatan, fatayani, fityatun, akhun, akhawani, ikhwatun. Ya, bentuk jamaknya berbeda-beda. Tullabun, tujjarun, awladun, abnaun, rijalun, fityatun, ikhwatun. Tidak ada yang sama. Nah, artinya harus dihafal. Sebelum masuk pada latihan, barangkali ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan pembahasan kita jamak taksir. Silakan kalau ada. Kalau begitu kita langsung masuk pada latihan. Latihan 1, kita disuruh untuk melengkapi dengan menggunakan isim isyarah. Mufradnya hadza bunun. Musannanya berarti kita harus merubah isim isyarah untuk yang musanna. Hadzani, kemudian jamaknya haula'i. Hadza bunun, kemudian musannanya disebutkan, jamaknya juga disebutkan. Kita mulai dari Al-Akhabu Sofa nomor 6. Hadza bunun, silakan. Nah, Ustaz, bismillah. Hadza ibnun. Hadza nibnani. Haula. Haula'i. Abna'u. Abna'un. Naam, ahsanta. Hadza ibnun, hadani, hadani ibnani, haula'i abna'un. Naam. Berikutnya al-akh Abu Khadijah, silakan. Hadza waladun. Hadza waladani. Aulai. Aula auladun. Naam, ahsanta. Hadza waladun, hadani waladani, haula'i auladun. Al-akh Abu Salman Subang, silakan. Naam, Ustaz. Hadza talibun. Hadzani talibani, haula'i tullabun. Naam, hadza talibun, hadani talibani, haula'i tullabun. Berikutnya al-akh Abu Salwa. Hadza akhun, hadani akhwani, haula'i akhwa ikhwatun. Ikhwatun. Naam, hadza akhun, hadani akhwani, haula'i ikhwatun. Al-akh Abu Shifa, silakan. Naam, Ustaz. Hadza fatan. Hadzani fatayani. Aulai fityatun. Naam. Hadza fata. Hadzani fatayani. Haulai fityatun. Al-akh Ammar Abu Salman, silakan. Ya, silakan. Naam, Ustaz. Hadza rajulun, hadani rajulani, haula'i rijalun. Hadza rajulun, hadani rajulani, haula'i rijalun. Al-akh Imam, silakan. Bismillah. Hadza tajirun, hadani tajirani, haula'i tujjarun. Naam, ahsanta. Hada tajirun, hadani tajirani, haula'i tujjarun. Latihan 2 disuruh mengisi dengan isim isyarah hada, hadani, atau haula'i. Nomor 1, al-akh Abu Khadijah, silakan. Naam, Ustaz. Haula'i auladun. Haula'i auladun. Al-akh Abu Salman Subang. Hadzani najihani. Hadzani najihani. Al-akh Abu Salwa. Haula'i tujjarun. Haula'i tujjarun. Al-akh Abu Saufa, silakan. Hadzani akhwani. Hadzani akhwani. Al-akh Abu Shifa. Hadza fata. Hada fata. Berikutnya al-akh Ammar Abu Salman. Haula'i rijalun. Haula'i rijalun. Al-akh Imam. Haula'i abna'un. Haula'i abna'un. Al-akh Abu Khadijah, silakan. Haula'i muwaddatu. Muwaddafun. Ulangi. Muwaddafun. Haula'i muwaddafun. Kenapa pakai haula'i? Nah, muwaddafun itu isim mufrad. Berarti hadza muwaddafun. Hadza muwadhdhafun. Naam. Al-Akh Abu Salman Subang, silakan. Hadzani tajirani. Hadzani tajirani. Naam. Berikutnya Al-Akh Abu Salwa, silakan. Haula'i raqi'una. Haula'i raqi'una. Latihan 3 menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Al-Akh Abu Saufa, silakan. Ini para pelajar laki-laki. Ini para pelajar laki-laki. Haula'i tullabun. Haula'i tullabun. Al-Akh Abu Shifa. Bi, ini 2 saudara laki-laki. Hadzani akhwani. Hadzani akhwani. Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Hadza qata. Naam, hadza fata. Ini seorang pemuda. Berikutnya Al-Akh Imam. Ini beberapa pemuda. Haula'i fityatun. Haula'i fityatun. Naam, berikutnya Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Haula'i auladun. Ini banyak anak laki-laki. Haula'i auladun. Atau juga boleh dengan menggunakan ibnun. Haula'i abna'un. Naam. Berikutnya Al-Akh Abu Salman Subang, silakan. Hadza tajirun. Dipanjangkan huruf ta-nya, diulang. Hadza tajirun. Naam. Ini seorang pedagang. Hadza tajirun. Berikutnya Al-Akh Abu Salwa, silakan. Ini 2. Coba diulang kembali, suaranya tadi belum jelas. Ini 2 ha ini. Naam. Sepertinya gangguan. Hadzani ibnani atau hadzani waladani. Nah, ini 2 anak laki-laki. Berikutnya Al-Akh Abu Saufa, silakan. Ini para kepala sekolah. Haula'i mudirun. Afan Ustaz, mudirun jamaknya belum tahu Ustaz. Jamak mudzakkar salim. Oh, jamak mudzakkar salim. Haula'i mudira mudiruna. Naam, haula'i mudiruna. Berikutnya Al-Akh Abu Shifa, silakan. Hadzani waladani. Yang I, ini banyak pedagang. Oh, haula'i tujarun. Ini banyak pedagang, haula'i tujarun. Nah, berikutnya Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Ini beberapa saudara, haula'i ikhwatun. Haula'i ikhwatun. Masya Allah, alhamdulillah, selesai. Kemudian latihan berikutnya, di sini ada contoh isim bentuk mufrad, musanna dan jamak. Hadzal waladu talibun. Anak laki-laki ini seorang pelajar. Hadzanil waladani talibani. 2 anak laki-laki ini pelajar. Haula'il auladu tullabun. Anak laki-laki, anak-anak laki-laki ini para pelajar. Nah, kita rubah contoh latihan 4 ini dirubah menjadi bentuk musanna, kemudian bentuk jamaknya. Bentuk jamaknya. Ingat kalimatnya bentuk jamak. Bebas jamaknya apa saja. Sesuaikan dengan apa yang sudah kita pelajari. Kalau memang jamaknya itu harus jamak mudzakkar salim, ya kita rubah menjadi jamak mudzakkar salim. Kalau mengharuskan untuk dirubah menjadi jamak mu'annas salim, kita rubah menjadi jamak mu'annas salim. Kalau memang mengharuskan untuk dirubah menjadi jamak taksir, kita rubah menjadi jamak taksir. Jadi, dirubah menjadi bentuk jamak, itu masih umum, boleh pakai jamak mudzakkar salim, jamak mu'annas salim, ataupun jamak taksir, tergantung bagaimana kata yang akan kita jamakkan. Ya. Nomor satu, Al-Akh Imam, silakan. Hadar rojulu tajirun. Hadar rojulu tajirun. Musannanya, hadani rojulani tajironi. Haulai rojulu tajirun. Naam, hadha ar-rajulu tajirun. Hadani ar-rajulani tajirani. Haula'i ar-rijalu tujjarun. Naam, berikutnya al-akh Abu Khadijah. Hadzal fata mumarridun. Hadzal fata mumarridun. Hadani fatatani mumaridoni. Haula'il fatatun mumaridotun. Nah, kita coba. Hadzal fata mumarridun. Pemuda ini adalah seorang perawat. Kita rubah menjadi musanna. Hadza menjadi hadani. Al-fata berarti kita rubah menjadi musanna. Al-fatayani. Hadani al-fatayani. Mumarridun kita rubah menjadi musanna, menjadi mumarridani. Hadanil fatayani mumarridani. Kemudian jamaknya haula'i al-fityatu. Haula'i al-fityatu. Mumarriduna. Haula'il fityatu mumarriduna. Naam. Al-fityatu jamak dari fatah. Jamak dari fatah. Tayyib. Kita beralih. Al-Akh Abu Salman Subang. Nomor 3. Nomor 36, Ustaz. At-talibu mujtahidun. Hazat talibu mujtahidun. Hazani. Nah, di situ tidak ada hada. Naam, Ustaz. At-talibu mujtahidun. Talibani mujtahidani. At-tullabu mujtahiduna. Naam. At-talibu mujtahidun. At-talibani mujtahiduna. Afwan. At-talibani mujtahidani. At-tullabu mujtahiduna. At-tullabu mujtahiduna. Naam. Berikutnya kita Al-Akh Abu Salwa, silakan. Naam, Ustaz. Ar-rajulu fallahun. Ar-rajulani fallahani. Ar-rijalu fallahuna. Naam. Ar-rajulu fallahun. Ar-rajulani fallahani. Ar-rijalu fallahuna. Naam. Berikutnya Al-Akh Abu Saufa, silakan. Hadzal akhu muslimun. Hadzanil akhwani muslimani. Haula'il akhwatu muslimuna. Hadzal akhu muslimun. Hadzanil akhwani muslimani. Kemudian jamaknya haula'i al ikhwatu muslimuna. Muslimuna. Naam. Masyaallah. Kemudian latihan berikutnya di sini diberi contoh waladun talibun. Hadza waladun huwa talibun. Kemudian musannanya hadani waladani huma talibani. Haula'i auladun hum tullabun. Di sini ada tambahan dhamir munfasil. Dhamir munfasil. Nah, latihan 5 disuruh membuat seperti yang tadi kita bacakan. Fatan, fata muhandisun. Al-Akh Abu Syifa, silakan. Terhubung Al-Akh Abu Syifa. Nah, Tad, bisa diulangin, Tad? Tadi contohnya waladun talibun halaman 22. Nah, dari dua kata ini kita disuruh membuat kalimat mufrad, musanna dan jamak. Yang mufrad hadza waladun huwa talibun. Musanna hadzani waladani huma talibani. Haula'i auladun hum tullabun. Nah, sekarang kita rubah nomor 1 fata muhandisun, kemudian akhun muwaddafun, nomor 3 rajulun mudarrisun, kita rubah seperti contoh tadi. Ya. Silakan Al-Akh Abu Syifa, fata muhandisun. Naam, Tad. Fata muhandisun hadza fata huwa muhandisun hadani fatayani humma muhandisani haula'i fityatun hum muhandisun. Naam, ahsanta. Berikutnya Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Nah, Ustaz. Bismillah. Hada akun huwa muwazzafun. Hadani akhwani. Huma muwazzafani. Haula'i ikhwatun. Hum muwazzafuna. Naam, ahsanta. Berikutnya Al-Akh Imam. Silakan. Rajulun mudarrisun. Hadza rajulun huwa mudarrisun. Hadzani rajulani huma mudarrisani. Haula'i rijalun hum mudarrisuna. Naam, ahsanta. Masyaallah. Baik, kita selesaikan. Kita baca, latihan membaca, bacalah. Nomor 1, At-Tullabu fil Madrasah. Al-Akh Abu Khadijah, silakan dibaca. At-Tullabu fil Madrasati. Naam. Berikutnya, Al-Akh Abu Salman Subang. Al-Auladu fil Mal'abi. Naam, Al-Akh Abu Salwa. Man ha'ula'il fityatu hum ikhwati. Naam, al-akh Abu Saufa. Aha'ula'it tullabu mujtahiduna. Naam. Naam, berikutnya al-akh Abu Shifa, silakan. Mantat nomor berapa, Tat? Nomor 5. Yang E ya, Tat ya? 6. Man ha Afwan, bukan E. Bacalah itu. Nomor 5. Membaca. Ainat tujjaru. Ainat tujjaru hum fissuki. Naam, ainat tujjaru hum fissuki. Taib, latihan menerjemahkan. Latihan 6. Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Nah, Ustaz. Ini dua orang anak laki-laki, keduanya rajin. Dua orang. Hadani aulad hadanil waladani. Huma mujtahidani. Naam, hadani al-waladani atau hadani waladani. Huma mujtahidani. Berikutnya al-akh Imam. Ini beberapa saudara laki-laki. Mereka para pedagang. Haulai akhwani hum tujjarun. Haulai apa tadi, ulangi? Ikhwatun. Naam. Haulai ikhwatun hum tujjarun. Berikutnya al-akh Abu Khadijah, silakan. Haulai tulabun amamal maktabati. Naam, para pelajar laki-laki ini di depan perpustakaan. Berarti haula'it tullabu amama al-maktabati. Naam. Haula'it tullabu. Haula'i at-tullabu amama al-maktabati. Naam. Berikutnya al-akh Abu Salman Subang. Nah, Ustaz. Dari mana para pedagang itu? Mereka dari Irak. Min ainat tujjaru minal iraqi. Nah, min ainat tujjaru hum minal iraqi. Nah, berikutnya al-akh Abu Saufa. Nah, Ustaz. Siapa para laki-laki ini? Mereka para insinyur. Man ha'ula irrijalu? Hum muhandisuna. Naam. Man ha'ula'i akrijalu hum muhandisuna. Berikutnya al-akh Abu Shifa, silakan. Amtan. Para pemuda ini saudara-saudara laki-lakiku. Haula'il fityatu ikhwati. Naam. Para pemuda ini saudara-saudara laki-lakiku. Laki-lakiku. Berarti haula'i al-fityatu. Haula'il fityatu ikhwati. ikhwati. Naam. Berikutnya, Al-Akh Ammar Abu Salman. Apakah anak laki-laki ini muslim-muslim? Ya. Aha ula'i awladun muslimuna. Muslimuna, naam. Apakah anak-anak laki-laki ini muslim-muslim? Ya. Aha ula'i al-awladu. Aha ula'il awladu muslimuna. Atau naam, al-awladu. Aha ula'il awladu muslimuna. Naam. Atau juga pakai ibnun, enggak apa-apa. Aha ula'il abna'u. Kemudian berikutnya, al-akh imam. Di mana dua insinyur itu keduanya di pabrik? Ainal muhandisani, ainal muhandisani, huma fil masna'i. Naam, ainal muhandisani, huma fil masna'i. Alhamdulillah, selesai pelajaran ketiga. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan pelajaran keempat. Pada pertemuan berikutnya masih menjelaskan tentang jamak taksir. Silakan sebelum kita akhiri, barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan. Nah, insyaAllah kita akhiri. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa an astaghfirka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafidhakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Wa antum jazakumullahu khairan.